بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، معاشر الإخوة رحمني الله إياكم، semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita semuanya. Teriring puji dan syukur yang senantiasa kita panjatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yang senantiasa tercurahkan ragam kenikmatan dalam kehidupan kita. Kenikmatan yang zahirah, kenikmatan yang batinah. Sebagaimana Allah ingatkan, wa asbagha alaikum ni'amahu zahiratan wa batinah. Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa mewarnai kehidupan setiap hambanya dengan beragam kenikmatan yang zahirah, demikian pula yang batinah. Dan hendaknya juga kita senantiasa memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala, semoga Allah melapangkan, menganugerahkan taufik kepada kita sehingga mampu menjadi seorang hamba yang syakirin, yang senantiasa bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tentunya dengan bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, seseorang akan merasakan kenikmatan dan kelezatan yang hakiki di kehidupan dunia. Dalam kondisi apapun, dimanapun, bagi mereka yang senantiasa bersyukur kepada Allah, niscaya orang yang seperti ini yang akan merasakan kelezatan yang hakiki di kehidupan dunia. Yang sehingga wajar apabila Allah ingatkan, orang yang mampu merasakan ini bukanlah mereka suatu umat yang berjumlah banyak. Sehingga Allah ingatkan, wa qalilun min ibadiyash syukur, sedikit dari kalangan para hambaku yang senantiasa bersyukur. Dan tentunya ketika seorang hamba mampu bersyukur, ini merupakan juga kenikmatan dari Allah subhanahu wa ta'ala. dan juga semoga senantiasa tercurahkan salawat dan salam kepada qudwah yang sempurna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan kita memohon kepada Allah, semoga Allah melapangkan langkah kita, memudahkan langkah kita dalam meniti sunnahnya. Dan kita memohon kepadanya sebagaimana yang senantiasa diminta oleh generasi yang mulia a'immatus salaf. Allahumma ahyina ala sunnah wa amitna ala sunnah. Ya Allah, hidupkanlah kami di atas sunnah dan wafatkanlah kami di atas sunnah. Yang semoga Allah subhanahu wa ta'ala kelak di yaumul mahsyar menganugerahkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita semuanya. Ma'asyar al-ikhwah rahimani Allah iyyakum, insyaallah di kajian kali ini kita akan meringkaskan sebuah risalah yang tentunya sekiranya kita membaca dari muqaddimah hingga selesainya kitab akan sangat membutuhkan waktu yang panjang. Tetapi insyaallah kita akan upayakan untuk merangkumkan, meringkaskan sebuah untaian atau mutiara-mutiara hikmah dari Al-Imam Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala, yang mana beliau akan menjelaskan kepada kita indahnya makna sabar dalam kehidupan. Bahkan nanti kita akan nukilkan atau kita akan bacakan tidak hanya perkataan Al-Imam Ibn Qayyim, bahkan kutiban-kutiban Al-Imam Ibn Qayyim atau nukilan-nukilan beliau dari a'immatus salaf yang mendefinisikan makna sabar dalam beragam makna yang menakjubkan. Dan tentunya ikhwati fillah, ma'asyar al-ikhwah rahimani Allah iyyakum, seiring dengan perjalanan waktu yang semakin hari semakin membutuhkan perjuangan, kita merasakan kondisi kita sebagaimana yang telah disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam As-Sahih. Belum mengisyaratkan yang kesemuanya ini membutuhkan kesabaran. Ketika beliau menyatakan ma ya'tikum 'amun illa wa ba'dahu syarrun minhu, tidaklah datang suatu masa kecuali kondisi yang berikutnya syarr akan lebih buruk dari masa yang sebelumnya. Sebuah kepastian yang tidak mungkin untuk kita pungkiri, dan itulah yang dominan. Walaupun tentunya kita yakin sebagaimana yang telah dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang mutawatirah tentang kelak akan datangnya suatu masa, datangnya Imam Mahdi, turunnya Nabiullah Isa alaihi salatu wassalam, yang keadilan merata di atas muka bumi, yang Allah berikan beragam keberkahan yang Allah bukakan. Tetapi tentunya yang mendominasi dari perjalanan waktu kondisinya adalah sebagaimana yang diingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lebih buruk. Dan itu tidak bisa kita pungkiri. Dari masa sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sepeninggal para sahabat-sahabat beliau, sepeninggal para tabi'in, berikutnya dan berikutnya, tentunya kondisinya semakin buruk. Jangankan kita melihat dari masa yang memang telah dinubuahkan oleh Nabi. Ketika beliau menyatakan sebaik-baik generasi adalah generasiku, thumma alladhina yalunahum. Berikutnya dan berikutnya. Jangankan masa yang telah dinubuahkan. Yang disabdakan oleh beliau di masa kita pun kita merasakan. Masa di hidupnya atau kehidupan para ulama. Di masa ketika masih hidupnya al-imam Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Di masa hidupnya al-imam Abdul Aziz ibn Bas rahimahullahu ta'ala. Al-imam Muhammad ibn Salih al-Uthaymin rahimahullahu ta'ala. Subhanallah. Sepeninggal mereka, kita merasakan. Seakan-akan kita berada dalam sebuah tabaqah. Masa yang berikutnya. Yang pintu fitnah semakin besar dan semakin berat untuk kita hadapi. Tapi walhamdulillah yang harus kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kapanpun, dimanapun. Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa membekali kita. Walhamdulillah Al-Quran dan sabda-sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan agama. Yang keduanya Allah akan jaga sebagaimana jaminan Allah. Allah ingatkan kamilah yang menurunkan adz-dzikra wa inna lahu lahafidzun. Inna nahnu nazzalna adz-dzikra wa inna lahu lahafidzun. Allah yang akan menjaganya. Dan tentunya kesabaran umat yang untuk senantiasa berinteraksi dengan kitab Allah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, istiqamah di atas jalan para sahabat, mereka lah yang akan merasakan kemenangan dalam kehidupan. Kemenangan tentunya dengan makna sebuah kemenangan yang benar-benar kemenangan, kenikmatan untuk beribadah kepada Allah yang kondisi apapun tidak bisa menghalanginya untuk bertalazzud, untuk merasakan kelezatan ketika menyerahkan kehidupan hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bagi mereka yang sabar, istiqamah di atas agama Allah, kelezatan menjadi hamba Allah tidak bisa dibatasi dengan ruang, tidak bisa dibatasi dengan waktu, tidak bisa dibatasi dengan tempat. Sebagaimana disyaratkan oleh Syekh Al-Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Contoh manusia yang bersabar di atas agama Allah. Dalam sebuah makna ungkapan yang mengingatkan kita bahwa kondisi apapun kelezatan menjadi hamba Allah. Dan bersabar menjadi hamba Allah merupakan kenikmatan dalam kehidupan. Ketika beliau mengingatkan, dimanapun kalian letakkan diriku, maka aku akan selalu bersama dengan kebunku. Dan tentunya ini sebuah sifat. Sifat orang-orang yang bersabar di dalam beragama, di dalam meniti agama Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyar al-ikhwah, rahimanallahu iyyakum. Mengingat waktu, kita akan ringkaskan dengan nukilan-nukilan dari perkataan Imam Ibn Al-Qayyim tentang kesabaran dan maknanya, hakikat kesabaran, juga bagaimana kutiban beliau atau nukilan-nukilan beliau dari A'immatus Salaf. Dan demikian memang keadaan subhanallah para ulama, senantiasa mereka mengingkat diri mereka dengan a'immah yang lainnya. Dan inilah keadaan ahlus sunnah wal jamaah. As-sabr, sabar, salah satu sifat yang menyempurnakan keislaman seseorang. Dengannya Islam akan sempurna. Keislaman seseorang akan utuh. Maka dikatakan oleh Imam Ibn Al-Qayyim, kesabaran itu laksana kepala dalam tubuh manusia. kepala, posisi kepala di tubuh manusia. Ketika hilang kepala itu, tentunya tidak ada fungsinya tubuh kita. Maka demikian as-sabar, kesabaran, dengannya akan sempurna keislaman seseorang. Dan di sini tentunya akan mulai terbayangkan dari awal pembahasan hingga selesai nanti, dimulai dengan ketika kita sebutkan segala definisi secara bahasa, akan nampak keindahan dan keistimewaan makna sabar. Dan benarnya apa yang beliau katakan, apa dengan nukilan-nukilan yang insya Allah akan kita bacakan. Kita ingat, kesabaran secara bahasa memiliki arti upaya untuk menahan. Seseorang berupaya untuk menahan. Tentunya ketika seorang ingin menahan sesuatu apapun yang akan dia tahan, membutuhkan perjuangan. Secara bahasa demikian, upaya ketika seorang menahan pasti membutuhkan kucuran keringat, membutuhkan ketenangan, membutuhkan bagaimana lapangnya dada kita. Sehingga tentunya dengan cara seperti itu, tujuan akan tercapai. Perhatikan berikut ini nukilan a'immatus salaf yang dinukilkan oleh al-imam Ibnul Qayyim tentang indahnya makna sabar, makna kesabaran. Yang pertama dinukilkan oleh al-imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala dari Al-Junaid Ibn Muhammad. Junaid Ibn Muhammad rahimahullahu ta'ala, beliau berkata, kesabaran tajarru'ul mararati min ghairi ta'abbusin. Kata beliau, kesabaran yaitu seseorang berupaya untuk merasakan sesuatu yang sangat pahit dengan tanpa memasamkan muka. Beliau ingin membawa kita dengan makna yang sebagaimana beliau sebutkan, dan nanti tentunya akan semakin jelas kenapa kok beliau mensifati seperti ini. Ketika mensifati kesabaran, kata beliau, menahan rasa pahit dengan tanpa kemasaman muka. Coba seseorang dalam kehidupan kita, tidak ada yang merasakan sesuatu yang pahit dengan tersenyum. Itu secara umum tentunya yang dominan. Orang merasakan obat, orang merasakan obat, tidak mungkin dia letakkan saat pertama kali diletakkan pada lisannya kemudian tersenyum. Dan tidak akan ada yang berdusta. Ini tentunya keumuman. Dia letakkan obat, tidak akan mungkin hatinya menyatakan manis. Tidak akan mungkin dia mengucapkan. Pasti yang dominan secara umum tentunya kita katakan secara umum, ketika orang merasakan pahit, mukanya akan berkerut, masam, karena merasakan sesuatu yang manis, yang pahit. Tetapi kata beliau, orang yang sabar adalah orang yang mampu menahan pahitnya sesuatu dengan tanpa muka yang masam. Masya Allah. Diisyaratkan untuk kita nanti akan memahami bagaimana beratnya seorang menjaga diri di atas ketaatan kepada Allah dengan gangguan yang ada. Bagaimana beratnya seorang menghindarkan dirinya dari kemaksiatan dengan godaan yang demikian hebatnya. Dan ada kalanya tentunya berhadapan dengan ketentuan Allah, dengan takdir Allah yang mengharuskan dia bertahan untuk istiqamah. yang asal muasalnya, hal yang seperti ini adalah seakan sesuatu yang sangat pahit, tapi kita harus merasakannya untuk sebuah kemenangan dan kebahagiaan. Berikutnya, satu persatu nukilan yang beliau akan bawakan akan membawa kita kepada apa yang nanti akan beliau sampaikan tentang gambaran kehidupan yang memang membutuhkan apa yang akan kita baca berikut ini. Berikutnya, dinukilkan perkataan dari Abu Uthman An-Nahdi rahimahullahu ta'ala. Kata beliau, orang yang sabar huwa alladhi 'awwada nafsahu al-hujuma 'ala al-makarihi. Orang yang dikatakan sebagai penyabar yang sejati, as-sabar, seorang yang penyabar yang sejati, dia adalah orang yang awwada nafsahu, senantiasa membiasakan dirinya al-hujum, untuk senantiasa melakukan dengan penuh keyakinan alal makarih, kepada sesuatu yang dibenci. Mengisyaratkan kepada kita dengan hawa nafsu yang ada pada kita, ketaatan-ketaatan, kebaikan-kebaikan ini membutuhkan perjuangan. Yang sekiranya kita mengukur dengan kepentingan hawa nafsu kita, kita tidak suka untuk adanya sesuatu yang membatasi kita. Ada kelezatan, kenapa diharamkan? Kalau manusia dibebaskan, tentunya akan menjadi penghamba hawa nafsu. Tetapi Allah Rahman, Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang, Allah turunkan yang dengannya manusia akan menjadi mulia. Akan tetapi apa yang Allah turunkan sebagaimana diisyaratkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, huffatil jannatu bimada ikhwan, dengan apa? Bil makarih. Syurga diliputi dengan perkara-perkara yang dibenci. Kalau kita kembalikan kepada hawa nafsu kita, tentunya sangat bertolak belakang dengan keinginan hawa nafsu. Seorang cinta harta, Allah perintahkan untuk bersedekah, Allah cinta nyawanya, Allah perintahkan untuk berjihad. Kita cinta waktu yang ada pada kita untuk kita bersenang-senang. Allah perintahkan kepada kita untuk kita menunaikan salat, untuk kita bangun di sepertiga malam terakhir, untuk kita berikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita cinta kepada anak kita, ada kalanya kita harus menyuruh anak kita untuk meninggalkan kita, jihad di jalan Allah, di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Makarih. Maka orang yang sabar, kata Abu Uthman, sabar adalah orang yang membiasakan dirinya untuk berjuang, melangkah kepada perkara-perkara yang dibenci. Subhanallah. Dan ini merupakan kaedah yang dengan nanti kita akan fahami bagaimana kehidupan dan bagaimana tuntutan yang memang harus kita wujudkan. Kemudian dinukilkan pula cukup banyak nukilan, puluhan tentunya, mengingat waktu, kita nukilkan beberapa perkataan yang terakhir. Saya nukilkan dari Al-Imam Ruwaim rahimahullahu ta'ala. Ruwaim rahimahullahu ta'ala, kata beliau, as-sabru, dengan definisi yang sangat ringkas, terkus syakwa, upaya untuk meninggalkan sikap berkeluh kesah. Asyakwa. Dan ini subhanallah, ketika membentuk atau ketika seorang itu meninggalkan dan mampu menjaga dirinya dari sikap keluh kesah, akan membentuk karakter seorang muslim yang yakin kepada Allah, yang yakin ketika dia menyandarkan kepada Allah, yakin Allah tidak akan meninggalkannya. Ketika dia hanya berdoa kepada Allah, yakin memang Allah lah yang berhak untuk diminta. Dan dalam semua kondisi akan menjadikan dia orang yang semakin kuat dan kokoh tauhidnya. Makanya tingkat kekuatan tauhid yang paling menakjubkan dan mengagumkan ketika seorang hamba semakin kuat pengaduannya hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Perhatikan apa yang terjadi, yang Allah kisahkan dari kalangan para anbiya. Bagaimana kisah Nabi Yusuf dan ayahnya, bagaimana ayahnya mencontohkan kepada kita dengan menyatakan, inni ashku, sesungguhnya aku hanya mengadukan kesulitanku dan kesedihanku hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika seorang hanya menyampaikan keluhannya kepada Allah, dalam semakin atau dalam keadaan yang semakin berat cobaan yang menderanya, tapi semakin kuat untuk menahan keluh kesah dan hanya menyampaikan semua harapannya kepada Allah, subhanallah, di sana akan ada pertolongan Allah yang semakin besar nilainya dalam kehidupan seorang hamba. Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam dalam hadis yang dikisahkan ketika beliau akan dibakar dalam kondisi yang subhanallah, dibakar, yang kemudian Allah subhanahu wa ta'ala turunkan, Allah perintahkan dan Allah izinkan kepada malaikat yang memberikan tawaran kepada beliau. Dalam kondisi yang tentunya ini subhanallah, kesabaran untuk menjaga agama Allah. Dan saat itu diizinkan dan bahkan malaikat memberikan tawaran, apakah kamu membutuhkan aku, kata malaikat. Kata Ibrahim, la. Kata Ibrahim, Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam, wa amma ilaik, adapun kabaramu, fala. Aku tidak memerlukan. Aku tidak membutuhkan. Tetapi kepada Allah. Bayangkan. Dalam kondisi yang seperti itu tetap dia hanya mengadukan semuanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, ini ringkasan nukilan yang sangat panjang dan banyak tentunya dari Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala. Dan berikutnya, tentang kesabaran, dijelaskan oleh Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala tentang sabar dengan beragam maknanya dari pecahan kata-kata sabar. Apa artinya dalam asal kata sabara yang memiliki makna menahan diri? Di sana kita dapatkan dalam nas Al-Quran ada as-sabru. ada kata-kata at-tasabbur, ada kata-kata al-istibar, ada kata-kata al-musabarah. Ada empat kata yang kesemuanya secara arti dasar memiliki makna kesabaran, tetapi dari setiap kata memiliki karakter makna yang tersendiri, tetapi semuanya bermakna sabar. Yang pertama, as-sabar. Sabar memiliki makna in habasa nafsahu wa mana'aha an ijabati da'in ma la yahsun in kana khuluqan lahu wa malaka summiya sabran. Dikatakan sabar apabila ketika seorang mampu menjaga dirinya dan menahannya dari seruan-seruan yang tentunya akan merusaknya. Ini yang pertama. Dan seruannya akan merusak, ada kalanya akan merusak akhlaknya, pribadinya, dan juga tentunya intinya akan merusak agamanya. Seseorang menahan dirinya dari segenap atau dari seluruh perkara yang akan merusak agamanya. Dan upaya seperti itu dikatakan sabar. Dikatakan sebagai orang yang sabar. Kemudian at-tasabbur nanti akan kita jelaskan dengan ungkapan-ungkapan yang lainnya yang di sini, yang di sana semakin akan jelas makna perbedaan dari kata-kata as-sabr, at-tasabbur dan al-istibar. Perhatikan yang pertama sekali lagi, as-sabr adalah upaya menahan dan menjaga dirinya dari beragam perkara yang akan menjadikan jeleknya atau rusaknya agama. Terbayang dari makna as-sabr firman Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang Allah firmankan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merasakan beratnya cobaan gangguan daripada kaumnya, maka Allah menyatakan fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul. Jadi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk sabar menahan dirinya, tentunya dengan melihat bagaimana kesabaran ulul azmi dari utusan-utusan Allah Subhanahu wa taala. Ini as-sabr. Berikutnya at-tasabbur. Makna yang pertama as-sabr memiliki makna yang lebih luas daripada makna yang berikutnya. Kalau yang berikutnya yaitu upaya menahan dirinya dari sesuatu yang berat dalam kehidupan. At-tasabbur. Orang dalam keadaan sabar, kemudian dalam perjalanan kehidupannya dia mendapatkan sesuatu yang membutuhkan kesabaran yang lebih, maka dia diperintahkan untuk at-tasabbur. Benar-benar dia menjaga kesabarannya. Makna yang pertama lebih umum daripada makna yang berikutnya. Sekali lagi, kalau yang kedua, pada kondisi tertentu seseorang membutuhkan kesabaran yang lebih. Musibah menimpanya, kesulitan meneranya, cobaan-cobaan yang sifatnya insidental terjadi dalam kehidupannya sehingga membutuhkan untuk at-tasabbur. Asalnya orangnya sabar, tapi ketika dia mendapatkan musibah maka diperintahkan lagi untuk menaikkan kesabarannya. Maka ketika dia menaikkan kesabarannya inilah dikatakan dia at-tasabbur. Sebenarnya dalam hadis yang diriwayatkan atau mungkin antum pernah ingat di dalam Riyadhus Salihin, tidak kurang dari 15 hadis bahkan lebih dinukilkan tentang makna sabar. Dan di sana ada hadis sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man yatasabbar sabbarahullah. Barang siapa yang berupaya untuk bersabar, yatasabbar berarti maknanya adalah seorang berupaya untuk benar-benar dia menjaga dan menguatkan kesabarannya, maka niscaya Allah akan bantu orang ini untuk sabar. Ini at-tasabbur. Contoh sederhananya yang nanti kalau kita kaitkan dengan apa yang akan menjadi pembahasan kita, orang memiliki karakter yang baik, akhlak yang baik, dia sabar dengan akhlak yang baik. Tiba-tiba dalam sebuah kondisi tertentu dia mendapatkan cobaan. Da'athum ra'atun dzati mansibin wa jamal. Tiba-tiba dia mendapatkan godaan dari wanita yang memiliki posisi dan wanita yang sangat rupawan, yang sangat jelita. Pada kondisi yang seperti ini, inilah yang dikatakan membutuhkan at-tasabbur, ekstra sabar, sehingga terjaga kehormatannya dan agamanya. Ini at-tasabbur. Berikutnya al-istibar. Kata Imam Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala, wa amma al-istibar fawa ablaghu min at-tasabbur. Kata-kata istibar itu kedudukannya lebih tinggi dari makna at-tasabbur. Kenapa demikian? At-tasabbur atau al-istibar, coba bedakan. Orang itu dikatakan tasabbur ketika satu insiden dia mampu menang, mampu terjaga, terjaga akhlaknya, terjaga agamanya di satu kejadian. Tapi ketika terus sebuah kejadian, sebuah insiden, dia mampu bersabar dan mampu memperjuangkan kesabarannya. Kejadian berikutnya, dia mampu dan terus. Maka, orang ini dikatakan melakukan upaya untuk istibar. Maka dikatakan oleh Imam Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala, فَإِنَّهُ إِفْتِعَالًا لِلصَّبْرِ بِمَنْزِلَةِ الْإِكْتِسَابِ فَلَا يَزَالُ التَّصَبُّرُ يَتَكَرَّرُ hatta yasira istibaran. Upaya untuk tetap terus menjaga sebuah komitmen, apapun yang menimpanya dia akan berjuang untuk sabar dan terus dia menjaga sifat seperti ini sehingga dia memiliki sifat istibar. Memiliki sifat istibar. Ada kalanya seorang mampu di satu kala, di suatu waktu, tapi di waktu lainnya dia kalah. Dinaikkan sedikit cobaannya, berubah sikapnya. Makanya ingat sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika diingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, asyaddun nasi bala'an al-anbiya thumma al-amthal fal-amthal. Orang yang paling berat cobaannya adalah para nabi. Kemudian semakin komitmen seorang untuk mengikuti nabinya, semakin kuat ittiba'nya, akan semakin kuat cobaannya. Semakin kuat cobaannya. Lolos dari satu ujian, akan ada ujian dan ujian dan ujian berikutnya. Tapi dengan seorang akan semakin kokoh. Istibar. Didapatkan hal itu dengan al-istibar. Baik, berikutnya insyaAllah tentang al-musabarah. InsyaAllah kita lanjutkan berikutnya. Dan mohon maaf sebelumnya, kiranya nanti kita cukupkan dengan beberapa nukilan, mengingat ada kelainnya Imam Ibnu Qayyim menukilkan banyak nukilan para ulama, mengingat waktu. Dan insyaAllah kita lanjutkan ba'da al-asr. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.